desa. Sekarang tinggal di ibu kota. Sungguhlah sangat jauh berbeda suasana di sini dan di sana. Di desa dapat santai bekerja, perut kenyang, hidup tenang sederhana. Lain halnya bila kau di kota, cari uang berebut berlomba-lomba. Sibuk, sibuk, sibuk, tiap harinya sibuk. Hiruk, hiruk, pikuk, lalu lintas pun sibuk. Main serobot, bisa kena gebuk. Ngurus ini, uang kopi. Ngurus itu, uang taksi. Tanpa itu, setahun boleh kau menanti. Desa termasyur budayanya, kesenian asli Indonesia. Sopan teratur tata caranya, gotong royong dan bersatu pemudanya. Lain halnya bila kau di kota, kesenian dari mancanegara. Mandi pun macam-macam caranya, agar badan sehat sehabis penat bekerja. Pijit, pijit, pijit, di kota juga ada. Sulit, sulit, sulit, di kota cari kerja. Salah-salah, nasib menderita. Ngurus ini, uang kopi. Ngurus itu, uang taksi. Tanpa itu, setahun boleh kau menanti.